dan Rahman Sofi. Bahu maja'a anna sababa kufri bani Adama wa fakihim dinahum wal guru fil sholihina. Qala sallallahu alaihi wa ta'ala bahu maja'a anna sababa kufri bani Adama wa fakihim Irpak Sultan ya, kencengin dikit suara. Volumenya naik dikit. Qala sallallahu alaihi wa ta'ala bahu maja'a anna sababa kufri bani Adama ihim dinahum wal ghuluhu fis salihina syarhun qaluhu talqihim bil jarri afan afan afan alal alal alal mudhafi ilaihi alal mudhafi ilaihi wa arada al musannifu rahimahullah ta'ala bayana ma yu'awwala ya'ulu ma ya'ulu ma ya'ulu ilaihi al-guluhu fis salihina minasyirki billahi fil ilahiyati alladhi huwa a'zamu dambin usiyallahu bihi wa huwa yunafi at-tawhida alladhi daras alaihi kalimatul ikhlasi syahadatu an la ilaha illallah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlillahi azza wa jalla ya ayyuhal kitab ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haqqa innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu syarhun al-ghuluwu huwa ifraqu fit ta'zimi bil qawli wal i'tiqadi ay la yabla la tarfa'u al makhruqa ala manzilati allati an manzilati an manzilati an manzilatihi allati anzalahu Allahu fatunazziluhu fatunazziluhu al-manzilata allati la tanbaghi illa billahi al-qibahu wa in kana li ahlil kitabi fa innahu ammun yatanawalu jami'al ummati tahdhiran lahum ayyaf'alu binabihim sallallahu alaihi wasallam fi'lal fi'lan nasara fi Isa alaihi salam wal yahudi fi fil uzairi kama qala ta'ala alam yakni lil ladina amanu ayyakhsha'a an takhsha'a an takhsha'a an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillahi wama nazara minal haqqi wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat quluhum wa kathirun minhum fasiqun walihada qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atarat kama atratin nasara atratin nasara ibna maryama wa yati ay bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala bab ma ja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal ghulu bi salihin. Apa i'rabnya dinahum sini Pak Suheri? Maf'ul dari tarki mahsan. Tarki masdar beramal amal fi'il. Ya al ghulu wal ghulu fi salihin. Yaitu bab keterangan tentang sebab kekufuran anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka ghulu. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, gulu terhadap orang-orang soleh. ya, berlebihan, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan kepada makhluk, apakah itu orang soleh dan yang lebih tinggi dari itu sekalipun selama dia makhluk. Itulah sebab kesyirikan yang paling awal terjadi di muka bumi ini itu, sehingga Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, syarhun wa qawluhu tarkihim, sebab anak Adam, kekufuran anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, wa tarkihim biljar, dengan huruf jar, wa tarkihim bab sababu anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim, ya. Baik. Atfan alal mudafi ilaih. Ini atap kepada mudaf ilaih. Mudaf ilaihnya yang mana? Kufrihim. Kufri bani Adam. Nah. Ya, wa sababa tarkihim gitu. Ya, wa arada al musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memaksudkan atau menghendaki rahmat Ta'ala dari bab ini bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghuluwu fi salihin, ya. Ya, beliau hendak menjelaskan di sini dampak akibat, ya, dampak dari ghulu terhadap orang-orang saleh berupa kesyirikan pada Allah, binasyirki billah bil ilahiyati. Ya, dampak ini akan menghantarkan kepada syirik kepada Allah dalam masalah uluhiyah, ya. Akibatnya ini yaitu diberikan ibadah kepada selain Allah, alladhi huwa a'zamu dhanbin, yang kesyirikan kepada Allah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah ini adalah dosa-dosanya besar. Apa? Sebesar-besarnya dosa. Usiyallahu bihi, yang Allah dimaksiati dengannya. Ya, wa huwa yunafi at-tauhid. Ini betul-betul menafikan tauhid, bukan kamal tauhid, tapi menafikan aslu tauhid. Ya, pokok tauhid itu hilang. Alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas, yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ketika diberikan ibadah pada selain Allah, berarti batal rukun yang pertama, itu an-nafyu. An-nafyu la ilaha la ma'buda. Nafyun, tidak memberikan ibadah pada selain Allah, malah diberikan ibadah pada selain Allah. Ya, maka batal. Qala al-musannifu wa qawlillahi azza wa jal, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ini ayat yang pertama. Ya, wa ahlul kitab, ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab karena mereka berbeda dengan musyrikin yang lainnya. Karena mereka memiliki kitab. Mereka mengenal nabi, mengenal Allah. Nah. Taibarakallahu fikum. Allah berfirman, ya ahlul kitab wa Yahudi Nasrani la taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu, melampaui batas, la taghlu, wala yaghlu. Dan Allah sebutkan ini dengan fi'il mudhari. Ya, taghlu, ya. Itu, wala yaghlu, la taghlu. Ya, maka memberikan faedah keumuman bahwasanya ghulu yang ada di ahlul kitab itu istimrar. Ya, continue, jangan kalian ghulu. Ya, jangan kalian ghulu. Ya. La taghlu fi dinikum. Ya. Jangan kalian ghulu terhadap agama kalian. Dalam agama kalian berlebih-lebihan. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali kebenaran. Nah, asyarhu al-ghulu huwa al-ifrat. Ifrat. Afrata yufritu. Nah, itu ghulu. Ya, fi ta'zim. Gulu maknanya adalah al-ifrat fi ta'zim. Yaitu berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Lawan dari ifrat tafrit, farata yufarritu tafrita. Lawannya meremehkan. Nah, gulunya ini bil qaul wal i'tiqad. Apakah dengan ucapan atau keyakinan? Ya, ai la tarfa'u al-makhluqa 'an manzilatihi, janganlah kalian mengangkat makhluk 'an manzilatihi, dari kedudukannya yang telah Allah gariskan, allati anzalallahu, yang telah Allah tetapkan turunkan untuknya, ya, fatunziluhu al-manzilata, ya, maka kalian tempatkan pada kedudukan allati la tanbaghi illallah, yang itu enggak selayaknya kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh juga kita baca fatunazziluhu. Maka kalian posisikan pada posisi, pada manzilah yang itu tidak selayaknya hanya bagi Allah. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan abduhu wa rasul. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Abduhu berarti beliau enggak punya hak rububiyah dan uluhiyah. Rasuluhu berarti beliau punya hak dimuliakan karena beliau seorang rasul. Ucapannya dibenarkan, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi dan beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Ya. Wal khitab huwa in kana li ahli kitab. Khitabnya walaupun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, fa innahu amun yatanawwalu jami'al ummah. Namun ini umum, mencakup seluruh umat. Ya. Baik, apalagi kalimat la taglu itu mengandung masdar berupa isim nakirah. Ya, jika isim nakirah dalam konteks nafyun atau nahyun, apalagi didahului oleh la nahya la taglu, maka yufidul umum. Ini memberikan makna umum. Juga ada kaidah tafsir, ya, al-ibrah fi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam satu ayat itu berdasarkan keumuman ayat tersebut, bukan berdasarkan sebab turunnya. Sebab turunnya ini untuk siapa? Ya, ahlu kitab. Namun kita tidak bisa mengatakan, oh itu kan ahlu kitab untuknya. Enggak. Tetapi umum. Bi umumin lafzi. Baik. Tahdhiran lahum sebagai dalam rangka tahdir, peringatan kepada mereka. Iyaf'alu fi'lan nasara fi'isa. Ini untuk seluruh umat. Ya, jangan sampai mereka melakukan ya, perbuatan seperti perbuatan orang Nasrani terhadap Isa, yang mereka mengangkat derajat Isa melebihi derajat yang seharusnya hanya pada Isa bin Maryam. Itu hamba dan rasul sudah. Tapi orang-orang Nasrani memberikan uluhiyah. Ya, iya dan bila. Bahkan rububiyah. Ya, wal Yahudi juga perbuatan Yahudi fil Uzair terhadap Nabi Uzair. Kama qala ta'ala alam ya alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ya, untuk tunduk kalbu mereka, khasyah di kalbu mereka untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitab. Ya. Dan kepada kebenaran yang telah turun pada mereka, wala yakunu kal ladina utul kitab, dan janganlah mereka orang-orang beriman menjadi seperti orang-orang yang ahlul kitab min qablu, sebelumnya. Fatala alaihim al abadu, ya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, ya, faqasat qulubuhum, kemudian qalbu mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu orang-orang fasik. Walihada qala nabi, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana Isa bin Maryam, apa, sebagaimana sikap berlebihan Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Aku ini cuma hamba, panggil aku hamba Allah dan rasulnya. Udah gitu aja. Ya. Diingatkan ini kita, ya ahlul kitab la taglu bi dinikum. Gulunya ahlul kitab, gulunya orang Yahudi terhadap Uzair dengan mengatakan Uzair adalah anak Allah. Gulunya Nasrani terhadap Isa, Isa adalah anak Allah, Isa adalah Allah, Isa bagian dari Trinitas, satu dari yang tiga. Dan gulu mereka itu banyak. Gulu mereka terhadap rahib-rahib mereka, ya, terhadap pendeta-pendeta mereka. Ini salah satu sisi kekufuran mereka. Kufuran mereka banyak, ya, di yang lainnya. Nah, Fadl Pak Ahmad, fakullu man da'an. Bismillah. Qala Syarifur Rahim Alam. Fakullu man da'a nabiyan aw waliyan min dunillahi faqad ittakhadahu ilaha. Wa dhaha an-nasara fi syirkihim, wa dhaha al-yahud al-yahuda fi taqribihim. Fa'innan nasara ghulu fi Isa alaihi salam. Fa'innan nasara ghulau. Oh, ghulau. Wal-Yahuda adauhu. Wal-Yahuda. Innam wal-Yahuda matur kepada Nasara. Wal-Yahuda adauhu wasabbuhu watanakosuhu. Pan-Nasara afritu wal-Yahudu farratu. Afratu, afratu. Afratu wal-Yahudu farratu. Waqad qala ta'ala, mal-Masihu ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu Siddiqah kana ya'kulani at-ta'ama al-ayah. Fa bi hadhihi al-ayati wa amsalha raddu 'ala al-yahudi wan nasara. Qala Syaikhul Islami, wa man tasabbaha min hadhihi al-ummati bil yahudi wan nasara wa hula fid-dini bi ifratin fihi matafritin Fakot syabahahu. Ola wa Aliun radhiyallahu anhu harraqa al-ghaliyata. Beliau membakar orang-orang bidah. Harraqa al-ghaliyata minar rafidati. Fa amara bi akhadida kuttat. Kuntat lahum inda babi kindatin. Kindata. Kindata. Alhamdulillah. Pakodapahum piha. Wattapakos sohabatu ala idlihim. Ala. Qatlihim. Lakin na abbasin madhabuhu ayyuk talu. Saifi min ghairi tahriqin wa huwa qaul aktsarul ulama'i. Ah, mudah menilai. Itu kan aktsar. Walau dia aslinya ghairu munsharif, ketika dia mudah maka dikasih kasrah. Fi ahsani wa huwa qaul aktsar. Nah, bukan fi ahsana taqwim kan? Iya. Fi ahsani taqwimin. Bukan fi ahsan. Ini dulu, Pak. Iya. Ya. Fa kullu man da'a nabiyyan aw waliyyan min dunillah. Ya. Maka setiap yang mengklaim di sini. Ya, setiap yang mengklaim siapa saja. Ya, yang mengklaim nabi. Ya. Idda'a itu mengklaim, manda'a menyeru. Ya. Kalau saya ingatnya malah iddah. Siapa yang menyeru kepada nabi atau wali berdoa, disebutkan dengan da'a. Baik da'a ini kan fi'il apa dari da'ayan wudu, ya, du'aan, da'watan. Maksudnya itu doa apa aja? Doa masalah atau doa ibadah. Kalau doa masalah minta, mohon. Kalau doa ibadah, semua ibadah hakikatnya adalah doa. Siapa yang berdoa pada nabi atau wali min dunillah selain Allah, faqad ittakhadahu ilahan, berarti dia telah menjadikan nabi atau wali tadi sebagai ilah. Paham sini ya? Siapa aja itu, nabi kayak patung kayak musyrikin Quraisy saja tahu, ketika musyrikin Quraisy diserukan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa? Karena konsekuensinya harus meninggalkan semua sembahan. Ajal tahu ilah, ajala alihata ilaha wahida, kata mereka. Ya. Wadhaha an-nasara fi syirkihim, berarti dia telah menyerupai kaum Nasrani terhadap kesyirikan mereka. Wadhaha al-yahuda fi tafritihim, berarti dia telah menyerupai Yahudi terhadap sikap tafrit mereka. Tadi afrata yafritu ifratan gulu berlebihan dalam menyanjung. Kalau farata yafritu tafritan, itu lawannya. Lawan dari berlebihan apa nih? Meremehkan. Berarti dia telah meremehkan Yahudi dalam sikap tafrit mereka kepada Nabi Isa. Dan memang demikiannya ya. Wah. Di umat ini ada dua kelompok kayak begitu. Ada yang menghinakan Rasulullah SAW, gak mau mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi zaman sekarang dengan klaim itu Nabi kan orang Arab, diutus hanya ke Arab gitu. Sebagaimana pernyataan si Yakut kemarin di podcast Deddy Corbuzier, Islam itu agama pendatang, agama dari Arab. Nabi Yun turun di Arab, subhanallah. Padahal Allah firmankan pada Nabi, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai Nabi, aku adalah rasul, wahai manusia, aku adalah rasul untuk kalian semua. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, illa kafatan lin nas." Untuk seluruh manusia. Karena Nabi yubas ila qaumihi khassatan, wa innama bu'istu ila ilan nasi ammatan. Nabi terdahulu diutus untuk umatnya aja. Nabi Musa untuk Bani Israel dan seterusnya. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ini bentuk tafrid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau atau syariat beliau hanya untuk iklim tertentu, wilayah tertentu, bangsa tertentu sehingga Islam dianggap agama pendatang. Subhanallah. Oleh Yakut. Oleh lamrinya Syekh Manto. Marwanto. Ini ngeri. Ya. Ya, Allah musta'an. Ini bentuk tafrid. Bentuk tafrid. Nah, kalau bentuk ifrat kayak orang-orang Yahudi. Orang Nasrani. Ya. Baik, dia serupa dengan kesyirikan mereka. Fa innan nasara walau fi Isa. Orang Nasrani gulu terhadap Nabi Isa. Wal Yahuda adawhu wasabbuhu wa tanaqqasuhu. Ya, sedangkan orang Yahudi adauhu memusuhi Isa, wasabbuhu mencelaknya, watalaqqasuhu merendahkannya. Pan Nasara afratu wal Yahudu farratu. Orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa sehingga diangkat derajat Isa menjadi manzilah ilahiyah, ya, posisi derajat ketuhanan. Sedangkan Yahudi farratu, mereka meremehkan Isa hingga mereka ingin membunuhnya. Waqad qala ta'ala man masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Ya, tidaklah al-masih Isa bin Maryam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, yang telah berlalu sebelum Isa rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, ibunya siddiqah, ya, wanita yang benar. Yang keduanya makan makanan manusia biasa. Fa fi hadhihi ayati wa amsalih, pada ayat ini dan semisalnya, ar-raddu 'ala an-nasara wal yahud, terdapat sanggahan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dari ayat ini, ya, apa sanggahan terhadap Nasrani? Berarti kan kana ya'kulani ta'amun, keduanya cuma manusia biasa makan makanan. Kalau terhadap Yahudi apa? Illa rasulun, beliau melainkan tidak lain hanya seorang rasul. Nah, kalau rasul berarti punya hak untuk dimuliakan, diikuti syariatnya, dicintai. Ya. Beliau manusia tidak boleh diibadahi, diberikan hak rububiyah, uluhiyah. Ya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa man tashabbaha min hadhihi al-ummati bil yahudi wa nasara wa qalu wa qala fid din bi ifratin fihi aw tafritin faqad syabaha. Barang siapa yang tashabbaha, ya, yang menyerupai min hadhihi al-ummah, dari kalangan umat ini yang menyerupai orang bil yahudi wa nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa qala fid din bi ifratin fihi, dan ya, berlebihan dalam agama dengan bersikap ifrat, ya, ifrat itu tadi berlebihan dalam memuji dan seterusnya, out of rate berlebihan dalam mencela, merendahkan dan seterusnya, faqad syabahahum, berarti umat ini telah menyerupai mereka. Dan ini betul-betul kita, ya, umat ini lakukan. Makanya kata Nabi SAW, latattabi'anna sunan alladziina min qablikum shibran bishibrin ya wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu hujri dab latabatumu. Ya, sungguh kalian akan mengikuti sunan alladziina min qablikum, sunnah, jalan orang-orang sebelum kalian, ya, sahasta demi sejengkal, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, ziraan wa ziraain, ya, wa ziraainnya itu apa namanya, sahasta demi sahasta, hatta lau dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumu la tabartumu, sampai mereka masuk ke lubang dob yang sempit kayak biawak gitu, tapi bukan biawak, kan enggak mungkin kita masuk ke situ. Tapi kalau mereka masuk situ, kalian pun akan ikut-ikutan. Kata sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, paman, terus siapa lagi? Nah, orang Yahudi, orang Nasrani bikin Halloween. Wah, tanggal tertentu di akhir Oktober, orang Islam ikut-ikutan. Hatta yang di tanah Arab sekalipun. Ini wajib diingkari, kemungkaran ya kemungkaran. Allah musta'an. Gak boleh dilakukan pembelaan. Kemungkaran itu. Kan itu wujud keimanan kita tuh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Wadzalika adabul iman. Masa ada kemungkaran di negeri para ulama, kita diam aja. Gak ada diam, gak ada benci, biasanya gak punya iman lagi kita. Ya? Gak usah nanya, kok ulama diem aja? Sama kayak kita juga diem aja. Kemungkaran di kita juga lebih parah. Kesyirikan dan seterusnya. Lagi pula di sana, ya wah, ulama baru ngomong dikit, penjara, penjara, penjara. Ya, penjara. Baru ngomong dikit, penjara. Penjara itu bahkan tanpa pengadilan bisa bertahun-tahun. Ya. Ada yang dibebasin, dihukum mati. Allah musta'an. Ya seperti itu bin Salman. Ada Allah. Ya. Baik. Qala Aliun. Qala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa Aliun radhiyallahu anhu harqal ghaliyata min ar-rafidah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah membakar orang-orang yang bulu dalam dari kalangan Rafidah, dimasukin ke lubang terus dibakar. Fa amara bi akhadida. Beliau memerintahkan supaya dibuat parit-parit. Khuddat lahum 'inda babi kiddah. Ya. Ya, yang di parit tersebut dibuat pada gerbang pintu kiddah. Kiddata. Fa qadafahu fiha. Kemudian mereka dilempar situ, diceburin. Nah, dinyalain api terusnya. Kebakar. Wattabaqa ashabatu radhiyallahu ashabatu radhiyallahu anhu ala qatlihim. Para sahabat memang bersepakat untuk dibunuh nih orang-orang Rafidah ini. Lakin Ibn Abbas madzhabuhu ya ayyuk talu bisa. Namun Ibn Abbas pendapatnya ini jangan dibakar, tapi dibunuh pakai pedang, min ghairi tahriqin, tanpa dibakar. Wa huwa qaulu aktsaril ulama. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Nah, di pintu kindah, pintu di gerbang Kufah. Baik, mereka adalah pengikut Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menyamar-nyamar masuk Islam. Kemudian mereka berdoa terhadap Ali sampai Ali dikatakan adalah Tuhan. Ya. Gak Ali marah, diberi peringatan, masih juga akhirnya mereka dihukum mati. Dan Ali memilih dengan dibakar. Ya. Qala al-musannif nam pada Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahihi an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa yahuqa wa nasra. Qala هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى شيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تقبل حتى إذا هلك أولئك نسي علم أبدت الشرف qawluhu fi sahihi ay sahihul Bukhari. Ay sahihil Bukhari. Pokoknya i'rab dari ay itu kalimat setelah ay itu ngikutin sebelum ay. Ya? Gitu. Misalkan kita katakan begini. Khawfa Asy-Syaikh Marwan tu zaujatahu khaufan syadidan. Ya, khaufa Asy-Syaikh Marwan tu ai, Asy-Syaikh Marwan tu i'rabnya kan marfu. Ya kan? Ai Abu Ibrahim. Ai Abu Ibrahim. Nah, khaufan syadidan. Takut yang luar biasa terhadap istrinya. Ya enggak boleh ya. Berlebihan. Jangan. Biasa, biasa. Takutnya biasa aja yang tobi-tobi. Ya kan? Enggak dikasih poligami, ya udah takut gitu misalnya. Ngalah. Ngalah. Ya. Iya. Lanjut aja. Wala asaru ikhtasarahu al-musannifu rahimahullahu. Walaqtu ma fil Bukhari. Ibni Abbas suratil awthanu allati fi qawmi Nuhin fil arabi ba'du amma wadun fakanat li kalbi bidawmihi bidawmatil jandal wa amma suwa'un fakanat li hudaydi wa amma yaghusu fa kanat li maradi murad li muradi thumma li bani ghatifin bil jurfi inda saba wa amma yaghusu fa kanat ya'u fa kanat lamu li hamdani wa amma nasrun fa kanat li himyaro li ali dil kala'i asma'u rijalin salihina fi qaumi nuhi ila akhirih wa ruya an ikrimata wa dhahaki wa binni Ishaq. Ani wabni Ishaq. Naam. Abu hada. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humayni. Qala haddatsana Mahrani. An Sufyan an Musa an Muhammad ibn Qais. Anna ya Musa wa ya Uqa wa Nasran. Kanu qauman salihina min bani Adam wa kana lahum asbahun yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum law sawwarnahum kana aswaqa lana ila ibadati fasawwaruhum falamma matu baja'a akhiruna dabba ilaihim iblisu faqala innama kanu ya'budunahum wabihim yusquna al-matara fa abadu. Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fi sahihain Ibnu Abbas dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas fi qaulillahi ta'ala terkait firman Allah ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, ini lagi saling menguatkan satu sama lain nih, karena Nabi Nuh sudah mulai gencar dakwah, memperingatkan dari kesyirikan. Mereka mengatakan, saling menguatkan. La tadarunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan peribadatan alihatakum kepada sembahan-sembahan kalian yang sudah biasa kalian sembah. Wala tadaruna waddan wala su'an wala yaqus wa ya'um wa nasra. Dan kalian tinggalkan persembahan kepada Wad, Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasr. Lima orang soleh yang waqala, kata Ibn Abbas, hadi asma'u rijalin solehin. Ini adalah lima, nama-nama lima orang soleh min qawmin Nuhin, dari kaum Nabi Nuh. Mereka beribadah pada Allah dulu. Falamma halaku, halaku itu matu. Tatkala mereka wafat semua, wafat itu dalam sebuah riwayat di tahun yang sama. Shock mereka itu, kaumnya itu shock. Lima panutan wafat. Awhas syaitanu ila qawmihim. Maka setan membisikkan, mewahyukan, membisikkannya kepada kaumnya, aninsibu, insibu ila majlisih. Ya, ayo, apa namanya, buat patung di majlis-majlis mereka itu tegakkan. Alatikami yajlisuna biha ansoban, yang mereka biasa bermajlis itu, ayo buatin patung-patung mereka, monumennya. Wasammuha bi asma'in, namakan dengan nama-nama mereka. Ini Ya'ub, ini Nasr, ini ya, Wad, Suwa, dan seterusnya. Fafa'anu walam tu'bad, mereka melakukan waktu itu tapi belum diibadahi, karena mereka tahu kalau diibadahi ini syirik. Hatta idha halaka ula'ika, sampai mereka ini generasi pertama ini mati, masuk generasi berikutnya, wanusia al-ilmu, ilmu sudah dilupakan, ilmu tauhid ubidah, akhirnya mereka diibadahi. Ya, barakallahu fiik. Nah. Wa syarah wa qawlu fi sahih al-Bukhari. Wa hadzal atharu ikhtasarahu al-Musannif. Asar ini diringkas oleh Musannif. Oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, asli panjang. Wa lafdhu ma fil Bukhari an Ibn Abbas, lafaz dari Imam Bukhari dari Ibn Abbas, saratil awsan allati kanat fi qawmi Nuhin fil Arab. Ba'du. Ya, di negeri Arab terdapat berhala-berhala yang pernah dibuat oleh kaum Nabi Nuh. Jadi nanti kan itu berhala itu terkubur oleh banjir besar tsunami. Ya, orang Arab dahulu bertauhid di atas agama Ismail. Sampai ada yang namanya Amr bin Luhai, dia pemimpin orang Arab dahulu. Dia sakit, berobat ke Syam. Di Syam dia melihat orang-orang Syam beribadah pada berhala. Dia pun terinspirasi. Wah, dia juga pengen kayak gini, ibadah pada Allah melalui perantara berhala-berhala ini. Dia pulang ke rumahnya tidur, mikirin kan. Datang setan dalam mimpinya ngasih wangsit. Kamu juga mesti lakukan. Berhala-berhala kaum Nabi Nuh diberikan wangsit oleh setan. Ini ada di negeri ini, ada di negeri ini. Dia gali, ketemu itu. Patung Wat, patung Ya'uk, patung Nasr, dia ketemuin itu. Dia dapetin, wah, dia bawa pulang ke Arab, dia bagi-bagiin. Sampai pada masa Rasulullah SAW, patung itu masih ada. Baru di Fathul Makkah, patung itu Allah dihancurkan, sampai hari ini udah gak ada. Jadi bayangin, dari zaman Nabi Nuh, sampai masa Rasulullah SAW, patung itu tetap ada, eksis. Ketika datang banjir bandang, kubur di mana-mana, setan ngasih tahu ada di mana. Itu berhala yang punya nilai sejarah tersendiri bagi setan. Hah? Bagi iblis ini berhala bersejarah ini. Makanya orang Arab ketika waktu itu pertama kali syirik, mereka di atas agama Nabi Ismail. Mesti pakai itu. Jadi kesyirikan pertama di manusia pakai syirik itu, pakai berhala itu. Kesyirikan di negeri Arab pertama kali juga pakai berhala itu. Ya. Nah, ini di berbagai suluhat kasbusubat disebutkan kisahnya ini dengan rinci. Ya, terutama di syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, ke syarah kasbusubat. Baik. Fakanat likalbin ya, likalbin badwamah al-jandan. Ya, mana tadi? Waddul. Waddu wad, adapun berhala wad itu untuk ya kabilah kalb. Kabilah kalb di Daumah al-Jandal. Bukan anjing kan? Bukan. Alun nama kabilah. Iya. Wa ma suwa, adapun berhala suwa fakanat li Hudail, untuk bani kabilah Hudail. Didistribusikan oleh Amr bin Luhai. Didistribusikan. Kamu nyembah Allah pakai ini, dia kan pemimpin, ikut aja udah. Makanya itu bahaya untuk pemimpin ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In akhafu ma akhafu alaikum alai mahal mudili." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah pemimpin yang menyesatkan. Hati-hati dari pemimpin yang menyesatkan. Ya. Wa amma yaqus wa kanat li murad. Yaqus untuk kabilah Murad. Summa li bani Ghayz bil jurfi inda Saba. Kemudian untuk ya bani Ghayz Qatif di Jurf di dekat Saba. Ya. Di Jurf Saba. Wa amma ya'uf fa kanat li Hamdan. Ya'uf untuk bani kabilah Hamdan. Adapun Nasr fa kanat li Himyar li ali Dzilkala. Ya. Ya, Nasr dimiliki oleh kabilah Himyar dari Dzilkala, kabilah Bani Kala. Asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Itu adalah nama-nama orang saleh di kaum Nabi Nuh, wa ruwiyat Ikrimah wa Dahhak wa bin Ishaq wa Nahal. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah Ad-Dahhak Ibnu Ishaq riwayat seperti ini. Wa qala Ibnu Jarir mengatakan haddatsana Ibnu Humayd menceritakan sebuah hadis kepada kami, haddatsana Mihran Ibnu Sufyan an Musa an Muhammad Ibnu Qais anna Yaqusa wa Ya'uqa wa Nasran kanu qauman salihin min Bani Adam. Tiga nama ini, Ya'uq, Ya'us, Nasr. Ya, Nasr ini Ya'uq, Ya'uq ghairu munsharif ya. Alamiah mawazan, wazan fi'il mudhari. Nasr munsharif. Adalah kaum nama-nama orang saleh dari anak Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Mereka memiliki pengikut yang meneladani mereka. Fala mamatu tatkala mereka ini mati, qala ashabuhum pengikut mereka mengatakan, "Law suwarnahu lakana asyqa lana ila al-ibadah." Seandainya kita buat patung mereka, tentu kita akan lebih giat untuk ibadah. Fasawwaruhu, akhirnya mereka bikin patungnya. Fala mamatu ya. Tatkala generasi yang pertama ini mati, goja'a akharun, datang generasi yang lain. Dabba ilaihim iblis. Ya. Akhirnya iblis memalingkan mereka. Ya, dipalingkan oleh iblis. Faqala inna ma kanu ya'buduna iblis nipu. Oi, dulu bapak-bapak kalian menyembah mereka. Wa bihim isqaunal matar. Karena merekalah. Karena berhala-berhala inilah. Akhirnya bapak-bapak kalian itu diberikan minum hujan, diberikan hujan. Pak Abadu, akhirnya mereka beribadah kepadanya. Wa qawlu wa nasibu wa bi kasri dhad sad. Ini udah baca belum? Belum. Belum. Nah, fadhal fa yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu anisibu wa bi kasri sad muhmalati. Qawlu ansalan jam'u nusiba. Jam'u nusubin. Jam'u nusubin wal muradu bihi huna al asnamu al musawwaratu ala surin ala suar, jamak dari surah ala suarin ala suarin ala suari ala suari ulaika as-salihina allati tasab nasabuha fi majalisihim wa sammauha bi asma'ihim wa fi syaqi hadis ibn Abbas ma yadullu ala anna asnama tusamma awsana fasmul wasni fasmul wasani fasmul wasani yatanawalu kulla ma'budin min dunillahi sawa'un kana dhalika al-ma'budu qabran aw mashhadan aw suratan aw qabran aw mashhadan qabran aw mashhadan aw suratan aw ghayra dhalika. Qawluhu hatta idha halaka ulaika ay alladhi suwaru tilka asnama. Qawluhu wa nusiyal ilmu wa riwayatil Bukhari wa riwayatil Bukhari wa riwayatil Bukhari wa tanas. Kenapa majruran tuh riwayati? Ada apa? Oh iya. Wa riwayatil Bukhari wa tanassahu wa yunsahu wa tanas. Apa dicetakan antum apa? Watanassakha berarti. Watanassakha al-ilmu. Watanassakha walil walil kusma walil kusmaihini kusmaihini haini walustiqal ilmu ay darasat ay durisat durisat Ay tulisan asaruhu asaruhu asaruhu bidaha bil ulama'i wa ammal jahlu hatta saru la yumayyizuna baina tauhid wa syirk fa waqa'u fi syirk dhannan minkum annahu yanfa'uhum indallahi qawluhu umidat lamma qala lahu iblisu inna man kana qablakum kanu ya'budunahu wa bihim yushqawnal matara wa huwa alladhi zayyana lahum ibadatul asnami wa amarahum biha fa sara huwa ma'buduhum khabar dari sara huwanya dhamir fasl wa fasara huwa ma'budahum fil haqiqati kama qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalan takunu ta'qilun. Nah, gimana tadi bacanya? Wa qawluhu, ini perkataan iblis kan, amin sibu dikasir sad al-muhmala, dengan dikasarkan sad tanpa titik, amin sibu dibuatkanlah ansoban, patung-patung di majlis mereka. Ansob jamu nusuk, untuk jamak dari nusuk. Ya. Wal muradu huna al-asnam, berhala, al-musawwarah, patung berhala yang sudah digambar itu ada suwari ulaika, dalam bentuk mereka, orang-orang soleh, as-salihin. Allatina sabuha fi majalisihim, yang mereka dirikan, tegakkan patung-patung tersebut di majlis biasa kumpul-kumpul orang-orang soleh tadi. Wasammauha biasmaihim, mereka namakan dengan nama-namanya. Wafisiyah ki hadis Ibn Abbas, dalam redaksi hadis Ibn Abbas, maya dulu ala annal asnama tusama awsan, yang menunjukkan bahwasanya patung-patung ini disebut wasan. Fasmu wasan yatana walu kula ma'budin min dunina, yang namanya penamaan wasan itu mencakup semua yang disembah selain Allah. Tapi kalau sonam, para ulama sering mengitlakan kepada patung. Sawa'an kana dzalikal ma'budu qabran aw masyhadan, apakah yang diibadah tersebut kuburan ya atau masyhad, ya kuburan atau tempat-tempat keramat gitu ya, au suratan atau gambar patung aw ghairu dzalik atau yang lainnya. Tapi kalau sonam itu enggak pasti dia patung. Makanya Nabi mengatakan jangan jadikan aku, jangan jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan, karena bukan dalam bentuk patung tapi dalam bentuk kuburan. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Kalau sonam ada patung, ada patungnya. Nah, ini secara umum ya. Walaupun nanti ada pengecualian juga lagi dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Tapi ini aja yang sering dijelaskan secara global oleh para ulama. Wa qawluhu hatta idza halaka ulaika ai alladziina sawwaru tilkal asnam, ya kira sehingga mereka mati. Siapa itu yang menggambar, yang membuat patung-patung ini, generasi pertama kan? Nah, datang generasi berikutnya, wanusiyal ilmu, ilmu akhirnya dilupakan. Ya, dalam riwayat Bukhari yunsahu, kalau di antum apa, tanassakha artinya ya dihapus ilmu, ya terhapuslah ilmu. Kalau tanah saha terhapus, ya kalau dicetakan yang lain nusikha yunsahu, dihapus. Ya, ini dari riwayat al-Qusmaihini, Qusmaihini wa nusikha al-ilmu, ilmu dihapus. Ai durisa sirna, gitu. Apa yang sirna? Asaruhu, jejak-jejaknya udah hilang. Ya, bidahabil ulama, dengan kepergian ulama. wa ammal jahlu kejahilan merajalela hatta saru hingga mereka la yumayizuna baina tauhid wa syirki, hingga mereka enggak bisa bedain mana tauhid mana syirik fawaqa'u fi syirki, maka mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Dzanna minhum annahu yanfa'uhum indah, karena prasangka mereka bahwasanya ini dengan beribadah pada berhala-berhala orang saleh ini akan memberikan manfaat mereka di sisi Allah. Akhirnya ketika itu datang generasi yang lain, patung-patung ini akhirnya obidat diibadahi. Ya, betul-betul diibadahi. Ya, lamma qala lahum iblis. Tatkala iblis berkata kepada mereka, innama kana qablakum kanu yahuduna. Orang-orang sebelum kalian beribadah kok kemana mereka? Ya, wa bihim yasqawna matal, karena orang, karena berhala inilah mereka dulu generasi nenek moyang kalian diberi hujan. Bahwa Allah Zayyin adalah hukum ibadat al-asnah, wa amarahum biha. Maka dialah iblislah yang, ya, yang telah memperindah peribadatan kepada patung-patung tadi, berhala-berhala tadi, wa amarahum biha, dan memerintahkannya. Wasar wa ma'budahum fil haqiqah. Akhirnya jadilah patung-patung ini sembahan mereka secara hakikat, sebagaimana firman Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan pada kalian wahai anak Adam, mengambil perjanjian kalian wahai anak Adam, janganlah kalian beribadah pada syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, dia musuh yang nyata bagi kalian. Wahai Abu Duni, sembahlah aku, ada sirat yang mustaqim. Wahai ada sirat yang mustaqim, ini jalan yang lurus. Waktu Allah minkum jibilan kathiran, setan itu yang telah menyesatkan, ya, sebagian besar dari kalian. Apalam takunu ta'kilun, kenapa kalian tidak memikirkan? Wahai ada yufidu al-hadara minal gulun, ya, wawasa ini syirki. Maka ini mengandung peringatan dari segala macam guru dan wasilah-wasilah kesyirikan. Wa in kana al-qasdu biha hasan, walaupun maksudnya baik. Fa inna syaitana adkhala ulaika fi syirki min babil gulu. Setan memasukkan mereka ke dalam kesyirikan melalui pintu gulu. Fi sholihin, gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Wal ifrat, ya, melampaui batas dalam mengagungkan mereka. Fi mahabbatihim, dalam mencintai mereka. Kama qad waqa'a mislu dhalika fi hadhihi al-ummah, sebagaimana terjadi yang semisal dengan ini di umatnya. Adhara lahum al-ghulu wa al-bid'ah. Ya. Mereka, sebagian dari umat ini menampakkan sikap ghulu kepada orang-orang saleh, bahkan bid'ah, berbagai macam bid'ah. Fi qalabil ta'dhimi salihin wa mahabbati. Ya. Anam. Dalam kemasan pengagungan terhadap orang-orang soleh dan kecintaan mereka terhadapnya. Liyuqiyahum bima huwa a'dhamu min dzalik. Supaya setan menjatuhkan mereka ke dalam yang lebih besar dari itu. Min ibadatihim, berupa peribadatan kepada orang-orang soleh tadi. Lahum min dunillah. Wa fi riwayatin annahum qalu, dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, ma'adzama awwaluna wa ha'ula'i illa wa hum yarjuna syafa'atahum indallah. Ya. Mereka mengatakan orang-orang terpendahulu kami tidak mengagungkan mereka, orang-orang soleh ini, kecuali untuk mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah. Ini hujah orang musyrikin dari dulu gitu aja. Yarjuna syafa'ata ulaika, mereka mengharapkan syafaat dari mereka orang-orang salihin, alladzina sawwaru tilkal asnama, yang mereka gambar buat patung berhala-berhala tadi, ala suwarihim, dalam bentuk patung mereka, wasammauha biasmai, dan mereka namakan dengan nama-nama mereka. Wa min huna yu'lam, maka dari sini diketahuilah, anna ittikhadha syafa'a wa waraja syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah. Ya, maka dari sini diketahui beliau menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat dan pengharapan, mengharap syafaat pada mereka dengan meminta syafaat itu pada mereka, itu adalah syirik pada Allah. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana terdahulu penjelasannya, fil ayati al-muhkam, dalam ayat-ayat yang muhkam. Qala al-musannif, ini perkataan Ibnu Qayyim, nanti lagi ya. Insyaallah. Subhanakallah. Ini sudah lah.